الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أعزني الله إياكم جميعا. الحمد لله، puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya yang begitu besar, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa melanjutkan materi kita, pembahasan kita dengan kitab Al-Qawlul Mufid ala Kitab At-Tawheed yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada bagian yang kedua dari aqsam at-tauhid atau min anwa' at-tauhid ini, yaitu bagian yang mengatakan tauhidul uluhiyah. Telah kita ketahui pada pembahasan yang lalu, dan kita telah membahas dan mensyarahnya juga, yaitu tauhidur rububiyah. Dan pada pembahasan ini kita masuk pada bagian yang kedua atau al-qismu tsani, yakni tauhidul uluhiyah. Maka sebelum kita masuk pada poin-poin terkait tentang tauhidul uluhiyah ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih makna dari tauhidul uluhiyah ini. Assalamualaikum. Apa yang dimaksudkan dengan al-uluhiyah? Maka Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan definisi atau makna dari tauhidul uluhiyah ini. Manil qari. Naam. Ufsiyah. Naam. Iqra. Qari'a mikrofon. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala al-mu'allif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jazakallahu anil Islam wal muslimin khairan. Al-qism ath-thani tauhidul uluhiyyah wa yuqalu lahu tauhidul ibadati bi'tibarain. Bi'tibari idafati ila Allah yusamma tauhidul uluhiyyati. وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة وإفراد الله عز وجل بالعبادة فالمستحق للعبادة هو الله تعالى قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل سورة لقمان والعبادة تطلق على شيئين الأول تعبد بمعنى تذلل الله عز وجل bi fi'li aw amrihi wa jitnabi nawahiyihi muhabbatan wa ta'ziman. Al-thani al-muta'abbadu bihi fa'anaha kama qala syekhul islami ibnu taymiyah rahimahullah ta'ala ismun jami'un likulli ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال وأعمال الظاهرة والباطن والباطنة. حسبك بارك الله فيك ما شاء الله. إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم جميعا. الشيخ محمد بن صالح الأثيمين تغبي دهوله memperkenalkan kita apa sih makna dari al-uluhiyah ini. Maka beliau mengatakan ويقال له توحيد العبادة باعتبارين. Tauhidul uluhiyah ini juga dikatakan atau diistilahkan juga dengan istilah tauhidul ibadah. Bi'tibaraini, yakni ketika ditinjau dari dua segi. Yang pertama kata beliau, fabi'tibari idhafatihi ila Allah yusamma tauhidul uluhiyah. Apabila ditinjau dari idhafahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, apabila ditinjau dari penyandarannya kepada Allah azza wa jalla, maka ini dinamakan dengan tauhidul uluhiyah. Apabila istilah ini diletakkan, disandarkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka dinamakan dengan tauhidul apa? Tauhidul uluhiyah. Kemudian beliau mengatakan wa bi'tibari idafatihi ila al-khalqi yusamma tauhidul ibadah. Maka yang kedua kata beliau, apabila ia ditinjau dari segi penyandarannya, apabila tauhid ini disandarkan kepada al-khalq, istilah ini disandarkan kepada makhluknya, maka tauhid ini dinamakan dengan istilah apa? Tauhidul ibadah. Nah, kadang orang mengatakan dengan istilah lain dari tauhidul uluhiyah ini dengan tauhid apa? Tauhidul ibadah. Maka ketika kita dapatkan ia mengatakan tauhidul ibadah, maka maksud dari ketika ia mengatakan tauhidul ibadah ini adalah penyandaran kepada siapa? Al-khalq, kepada makhluk. Karena tujuan dari makhluk ini diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Maka apabila disandarkan istilah tauhid ini kepada makhluk, maka penyandaran kepada makhluk ini dinamakan dengan istilah apa? Tauhidul ibadah. Kenapa beliau rahimahullahu ta'ala perlu memaparkan terlebih dahulu dua istilah ini? Kadang orang mengatakan tauhidul uluhiyah apabila disandarkan kepada Allah ta'ala, dan apabila disandarkan kepada makhluk dinamakan dengan tauhidul ibadah. Kenapa? Agar kita ketika mendapatkan ada orang yang mengatakan dengan istilah tauhidul ibadah ini, kita mengerti dan memahami maksud dari apa yang dia katakan adalah apa? Tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Baik. Kemudian ikhwan fi din a'azanallahu iyyakum jami'an. Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin setelah menyebutkan bahwasanya istilah lain dari tauhidul uluhiyah ini juga adalah tauhidul ibadah apabila disandarkan kepada makhluk, beliau memberikan definisi dari tauhidul uluhiyah ini atau dari tauhidul ibadah ini. Apa kata beliau rahimahullahu taala, wa huwa ifradullah azza wa jalla bil ibadah. Dan maksud dari tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah adalah apa? Ifradullah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, menjadikan Allah azza wa jalla satu-satunya. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Nah, ketika kita mengatakan ifrad, ifradullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ifradullah, menjadikan Allah satu-satunya, mengesakan Allah di dalam hal peribadatan, dalam haknya untuk diibadahi, maka maksud dari istilah ini adalah apa? Kita meniadakan Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, dan sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla ini tidak layak untuk disembah. Tidak layak dan tidak pantas untuk disembah. Inilah makna dari ifradullahi Azza wa Jalla bil ibadah. Istilah ini hanya satu kalimat, namun memiliki makna yang dalam ketika kita mengatakan ifradullahi bil ibadah. Dan tentunya ini yang perintah Allah Azza wa Jalla, kita mengifradkan Allah, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, meninggalkan Allah, menjadikan hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang layak untuk diibadahi. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, فَالْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى. Dan yang layak untuk diibadahi, untuk disembah adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita dapatkan istilah ini, yang layak untuk disembah adalah Allah Azza wa Jalla, menunjukkan yang lain selain Allah Azza wa Jalla tidak layak, tidak pantas untuk apa? Untuk diibadahi, tidak pantas untuk disembah. Sehingga beliau rahimahullah ta'ala mengutip firman Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِيلِ. Demikianlah, Allah Azza wa Jalla, dialah Tuhan yang hak. Dialah yang hak. Dan segala macam yang mereka sembah adalah apa? Batil, sesembahan-sesembahan tersebut. Segala macam yang mereka berdoa meminta kepadanya adalah batil, tempat-tempat mereka berdoa tersebut. Menunjukkan apa di sini ya ikhwah? Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada kita, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. Maka demikianlah, Allah Azza wa Jalla dialah yang hak, yang benar. Apa maksudnya? Ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan, mengabarkan kepada kita demikianlah, Allah Azza wa Jalla yang benar, yang hak. Maka selain Allah Azza wa Jalla memiliki hak untuk diibadahi? Tidak. Maka selain Allah Azza wa Jalla memiliki hak untuk kita berdoa meminta kepadanya? Tidak. Sehingga Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa annama yad'una min dunihi al-batil. Dan adapun apa yang mereka meminta berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah batil. Maka ini adalah batil. Dan ini sering kita lihat, ada orang datang ke tempat tertentu, ada orang datang ke tempat yang dikeramatkan, kemudian meminta kepada penunggu jin setan yang ada di sana. Maka ini semua tertolak. Maka ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang batil, yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Karena yang layak untuk kita meminta, kita berdoa kepada-Nya adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Dialah yang layak, yang hak. Ketika hamba-hambanya meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Dia mampu untuk mengabulkan semua permintaan hambanya. Dan Allah Azza wa Jalla perintahkan hamba-hambanya untuk berdoa apa tidak? Kepada Allah. Allah perintahkan untuk berdoa kepada-Nya. Udu'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepada-Ku, niscaya Ku kabulkan permintaan doa-doa kalian. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan udu'uni, berdoalah kepada-Ku, maka apa? Jangan berdoa kepada selain-Ku. Kalau meminta kepada selain-Ku, berdoa kepada selain-Ku, Ia tidak mampu untuk mengabulkan doa-doa kalian. Ia tidak mampu mengabulkan doa-doa kalian. Dan menunjukkan di sini bahwasannya doa merupakan apa? Bagian dari ibadah. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwa ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ikhwan fi din, azanallahu yakum jami'an. Kemudian Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kepada kita apa sih makna dari ibadah ini. Jadi kita telah mengenal istilah dari tauhidul uluhiyah ini atau tauhidul ibadah ini. Sehingga perlu kiranya juga kita mengenal apa sih yang dinamakan dengan ibadah. Kita sering mendengar istilah ini. Saya ingin ibadah kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apa itu ibadah? Sehingga ketika telah kita ketahui definisi ta'rif dari ibadah ini, maka kita bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan maka bisa kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah yang sebenar-benar ibadah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wal ibadatu tutlaku ala syai'ain. Ibadah ini terdiri dari dua hal. Tutlak. Yang pertama kata beliau, al-awwalu at-ta'abbud. Ada ketika kita ingin mengetahui ibadah, maka ia tidak luput dari dua hal. Yang pertama adalah at-ta'abbud. Apa makna dari at-ta'abbud ini? Beliau mengatakan bimakna at-tadhallul lillahi azza wa jalla bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'dhiman. Yang dimaksudkan dengan at-ta'abbud adalah at-tadhallul lillah. Apa itu tadhallul? Apa makna dari tadhallul? At-tadhallul adalah merendahkan diri, menghinakan diri. Kepada siapa kita menghinakan diri? Kepada Allah Azza wa Jalla. Bifi'li awamirhi. Bagaimana penghinaan diri kita, hinakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla ini? Yaitu dengan mengerjakan semua perintahnya. Wajtinabi nawahihi. Dan meninggalkan, menjauhkan diri dari segala bentuk apa yang Allah Azza wa Jalla larang. Assalamualaikum. Mahabbatan wa ta'ziman. Apakah cukup hanya dengan mengerjakan perintahnya saja, kemudian meninggalkan apa yang Allah Azza wa Jalla larang? Belum cukup. Dan beliau menambahkan mahabbatan wa ta'ziman, dan tentunya ibadah ini dilakukan dengan dasar cinta. Dengan kecintaan, rasa cinta. Wa ta'ziman, dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita telah mengetahui apa sih makna dari at-ta'abbud, dari istilah ibadah ini, yang kita jumpai adalah at-tadhallul lillah, menghinakan, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan kita mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Mahabbatan wa ta'ziman, dengan rasa cinta dan pengagungan. Inilah ibadah. Maka kalau masih ada orang mengerjakan ibadah dengan rasa terpaksa, dengan malas, maka apakah ini makna dari ibadah yang hakiki? Maka apakah ini ibadah yang Allah Azza wa Jalla inginkan? Tidak. Karena masih ada qaid dalam masalah ibadah tersebut, yaitu mahabbatan wa ta'ziman. Rasa cinta, kemudian apa? Mengagungkan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala setelah mengatakan at-ta'abbud, yakni makna dari ta'abbud telah dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala juga. Beliau mengatakan at-thani, kemudian bagian yang kedua yang tidak luput dari ibadah tersebut adalah al-muta'abbadu bihi, yang disembah. Siapa yang disembah, ya ikhwan? Siapa yang kita sembah? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla al-muta'abbad, yang kita beribadah. Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Al-muta'abbadu bihi, dengan apa kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Dengan semua yang Allah Azza wa Jalla inginkan untuk diibadahi. Maka makna dari al-muta'abbadu bihi, yakni dengan apa kita ibadah tersebut. Ia ingin diibadahi dengan apa? Allah Azza wa Jalla ingin. Atau makna dari ibadah yang kita kerjakan, yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Apa makna al-muta'abbadu bihi? Beliau mengatakan, فَمَعْنَهَا كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إِبْنُ تَيْمِيَّةِ. Maka bagian yang kedua adalah membahas tentang al-muta'abbadu bihi, yang dengannya kita beribadah. Apa maknanya? Dengannya kita beribadah. Kita tahu al-muta'abbad man? Allah. Yang kita sembah siapa? Al-ma'bud. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-muta'abbad bihi, yang dengan Allah Azza wa Jalla ingin diibadahi. Apa maksud yang dengan Allah Azza wa Jalla ingin diibadahi? Dia di sini berposisi sebagai muf'ul. Apa itu muf'ul? Yang dikenai objek untuk pekerjaan. Sehingga makna dari al-muta'abbadu bihi adalah ismul jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya adalah ibadah tersebut ismul jami'un, seluruh nama penamaan, seluruh penamaan li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, yang Allah Azza wa Jalla cintai dan Allah Azza wa Jalla ridai, min al-aqwali wal a'mali, berupa perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan, adh-dhahirah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Apa sih maksudnya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu? Setiap penamaan yang di mana penamaan ini adalah merupakan penamaan dari suatu ibadah. Misalnya salat, ini nama salah satu ibadah. Zakat, nama salah satu ibadah. Haji, umrah, nama salah satu ibadah. Sehingga Ibnu Taimiyah menyebutkan ismun jami'un, setiap penamaan dari suatu ibadah tersebut, li kulli ma yuhibbuhu Allah, yang Allah Azza wa Jalla cintai dan Allah Azza wa Jalla ridai, berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi, maka inilah yang dimaksudkan dengan al-muta'abbadu bihi. Inilah yang dimaksudkan dengan apa? Ibadah yang kita ibadah dengan Allah, kita ibadah dengannya untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Kita bahas perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau juga mengatakan li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardha. Maka di dalam hal ibadah tidak boleh luput mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk dari likulli ma yuhibbullahu wa yardha dalam hal ibadah yang dengan Allah azza wa jalla ingin diibadahi adalah bahwasanya ibadah ini pasti dicintai oleh Allah azza wa jalla. Maka kalau kita ingin mengetahui apa yang kita kerjakan ini ibadah apa tidak, maka tidak akan luput dari dua ikatan. Yang pertama adalah lima yuhibbullahu wa yardha. Yang kedua adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mahabbah. Apakah Allah mencintai apa yang kita kerjakan ini? Dan yang kedua, apakah Allah Azza wa Jalla meridhai yang kita kerjakan ini? Maka apabila ada dari apa yang kita kerjakan ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka ia adalah apa? Ibadah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah setiap ibadah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, maka pasti dicintai apa tidak oleh Allah? Dicintai. Dan setiap ibadah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita diridhai oleh Allah Azza wa Jalla apa tidak? Pasti diridhai. Salat dicintai oleh Allah? Dicintai. Diridhai oleh Allah ibadah salat? Diridhai. Maka karena Allah Azza wa Jalla mencintai ibadah ini, ibadah salat ini, dan meridhai ibadah salat ini, maka Allah Azza wa Jalla perintahkan buat kita salat. Perintahkan. Waqimus salah wa atu zakah. Maka karena ibadah ini Allah Azza wa Jalla cintai dan Allah Azza wa Jalla ridhai, maka ada enggak tuntunan yang dengannya Allah Azza wa Jalla mencintai perbuatan ibadah yang kita kerjakan dan Allah Azza wa Jalla meridhai perbuatan ibadah yang kita kerjakan? Ada tuntunan? Pasti ada tuntunan. Oleh karenanya, kalau antum ingin mengetahui apakah yang kita kerjakan, yang saya lakukan adalah bagian ibadah atau tidak, tidak luput dari dua ini, dan ketika sudah berkaitan dengan yang dua ini, pasti ada tuntunan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Menunjukkan apa? Menunjukkan ibadah tidak boleh semua kita, tidak. Ada tuntunan dari ibadah tersebut. Dalam hal salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan salli kama raaitumuni usalli. Ada tuntunan enggak kita salat? Ada tuntunannya. Ikutin siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Sebagaimana kita katakan tadi, ibadah tidak akan luput dari dua hal tadi. Mahabbah dicintai oleh Allah azza wa jalla dan yang kedua diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla dan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, pasti ada tuntunan antum dapatkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, contoh tentang apa? Tentang siwak. Siwak Allah cintai siwak. Allah ridai siwak. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Di antara keutamaan siwak, mutahharatun li fad wa mardatun li siwak ini membersihkan mulut dan diridai oleh Allah azza wa jalla. Bagian dari sunnah Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki keutamaan dalam Islam, memiliki keutamaan dalam syariat, ada keutamaan dalam syariat apabila dikerjakan, karena ia merupakan bagian dari apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan untuk dikerjakan, karena Allah cintai dan yang kedua Allah ridha. Jadi dari dua hal ini kita bisa mengatakan boleh enggak ibadah itu semau kita? Enggak boleh. Boleh enggak kita melaksanakan ibadah salat semau kita untuk mengerjakannya dengan cara kita sendiri? Enggak boleh. Karena dua ikatan ini merupakan ikatan yang kuat dalam hal ibadah, yaitu dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pastinya yang dicintai dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla ini, Allah Azza wa Jalla pasti sebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jumpai di sini. Baik. Akhwani fi din, azanillahu yakum jami'an. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan min al-aqwal wal a'mal. Menunjukkan bagian dari ibadah ini ada ibadah yang berupa aqwal. Ada ibadah berupa aqwal. Seperti apa? Membaca Al-Qur'an. Aqwal, aqwal. Membaca Al-Qur'an. Bahkan Nabi SAW sebutkan satu huruf dari Al-Quran yang kita baca berapa keutamaannya? 10 hasanah. Satu huruf. Kalau anda membaca sehari 1000 huruf, dikalikan 10 berapa? 10.000. InsyaAllah. Hurufnya. Bagaimana kalau sehari itu satu juz? Dua juz? Subhanallah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ibadah ada yang berupa aqwal, ucapan. Dan di antara ucapan, salah satu contohnya adalah kita membaca Al-Quran atau berzikir, sebagaimana zikir-zikir yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan zikir-zikir yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, salah satunya adalah apa? Subhanallah wa bihamdih misalnya. Dan zikir-zikir yang lainnya. Kemudian wal-a'mal al-zahirah wal-batinah. Dan amal-amal yang nampak maupun yang tersembunyi. Amal. Yakni berupa perbuatan. Baik yang bersifat nampak maupun yang tersembunyi. Takhani fi jina'azinillahu yakum jami'an. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala memberikan contoh kepada kita. Mithalu dhalika manil qari. Siapa yang baca? Bada muftiar. Yogi, ikra. Mikrofon. Kasih mikrofonnya. Sudah nyala itu? Baik. Ikra. Misal dzalika as-salatu. Apa? Fafiq. Fafi'luha ibadah. Wahwa ta'abudu wa nafatu salati ibadah. Wahwa al-muta'abudu bihi. Fa'ifradullahi bihada tawhidi an takuna abdan lillah wahdahu tafriduhu bitadalluli mahabbatan wa ta'ziman wa ta'buduhu bima syara'. Naam. Qala ta'ala la taj'al ma'allahi ilahan akhara fa taqa'uda madhmuman mahdhula. Al-Isra. Wa qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Suratul Al-Fatiha. Fa wasfuhu subhanahu bi annahu rabbul alamin. Kajalili lithubutil uluhiyati lahu fahuwal ilahu liannahu rabbul alamin. Wa qala ta'ala ya ayuhal nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Surat al-Baqarah. Falmanfaridu bilkhalqi wal mustahiqu lil'ibadati. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, misalu dhalika, contoh dari apa yang kita sedang bahas terkait tentang ibadah ini adalah as-salat. Kita tahu salat adalah ibadah atau tidak? Ibadah. Dan beliau mengatakan fasi'luha ibadah, maka mengerjakan salat ini adalah ibadah. Wa huwa ta'abbud, maka mengerjakan salat inilah yang dinamakan dengan ta'abbud. Mengerjakan salat inilah yang dinamakan dengan istilah apa? Ta'abbud. Tadi kita telah bahas ada dua ikatan. Ada dua yang tidak boleh luput dari ibadah tersebut. Yang pertama ada istilah at-ta'abbud, kemudian al-muta'abbadu bihi. Apa sih makna al-muta'abbadu bihi di sini? Beliau menjelaskan wa nafsu salati ibadatun wa huwa al-muta'abbadu bihi. Dan adapun zat dari salat tersebut, maka dia di sini juga merupakan ibadah dan dinamakan dengan istilah apa? Al-muta'abbadu bihi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika antum mengerjakan salat, pekerjaan antum berupa salat. Pekerjaan antum ini dinamakan dengan ta'abbud. Dan salat yang antum kerjakan tersebut, zatnya, zat salat yang kita kerjakan ini dinamakan dengan istilah apa? Al-muta'abbadu. Yang dengannya Allah Azza wa Jalla diibadahi. Allah ini diibadahi dengan apa? Dengan salat. Maka ini dinamakan dengan istilah al-muta'abbadu. Badu bihi. Adapun pekerjaan kita yang mengerjakan salat ini dinamakan dengan apa tadi? At-ta'am ta'abud. Faham itu? Baik. Selanjutnya beliau mengatakan fa'ifradullahi bihadat tawhidi. Maka mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan tauhid ini. Apa maksudnya? Beliau menjelaskan. Maksudnya adalah an takuna abdan lillahi wahdahu tufriduhu bitadhalluli, yaitu hendaknya engkau menjadi hamba Allah Azza wa Jalla wahdahu semata. Hendaknya engkau menjadi hamba Allah Azza wa Jalla semata. Tufriduhu bitadhallul, yang engkau mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan tadhallul. Dengan apa tadi tadhallul? Dengan merendahkan, menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mahabbatan wa ta'ziman, dan didasari dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ta'buduhu bima syara', dan dengan engkau mengerjakan ibadah apa yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Kita fokus pada perkataan beliau mengatakan wa ta'buduhu bima syara', dan engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Menunjukkan yang tidak Allah Azza wa Jalla syariatkan apakah termasuk ibadah? Tidak. Maka di sini ibadah tersebut pasti ada dasar landasan dari syariat. Pasti ada landasan dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada landasan dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak masuk kategori ibadah. Sebagaimana perkataan beliau mengatakan wa ta'buduhu bima syara'. Kalau kalimat bima syara' ini dihilangkan, maka akan patah nanti. Orang akan seenak perutnya untuk membuat ibadah-ibadah yang mereka ingin kreasikan. Oleh karenanya Ibnu Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita wa ta'buduhu bima syara'. Poin terpentingnya juga di situ adalah kata yang mengatakan bima syara', sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Ini barulah ibadah. Tanpa ada yang bima syara', semua orang bisa mengerjakan. Oh, saya membuat ibadah ini misalnya, keutamaannya ini. Padahal tidak ada syariat dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan bahwasanya ibadah itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata yang mengatakan bima syara', inilah qaid ikatan dari ibadah tersebut. Baik. Maka ibadah tidak akan luput dari apa? Dari apa yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Maka jangan kita beranggapan, oh ini kan ibadah, ini kan bagus. Pertanyaannya sekarang, kalau kita mengatakan itu bagian ibadah, ada nggak syariat dari Al-Quran dan Hadis yang menjelaskan itu? Kalau ada silakan kerjakan. Kalau tidak ada, jangan untuk coba-coba berkreasi dalam masalah ibadah. Karena akan fatal akibatnya kalau kita berkreasi dalam masalah ibadah. Karena kita sudah berkreasi melewati batas. Apa batasan kita? Batasan kita adalah mengikuti syariat. Sementara yang membuat syariat siapa? Allah Azza wa Jalla. Batasan kita hanya mengikuti, tunduk kepada syariat. Yang membuat syariat Allah Azza wa Jalla. Allah inginkan haknya Allah. Allah inginkan ini haknya Allah untuk membuat suatu syariat. Namun kita sebagai makhluk tunduk dan patuh pada syariat Allah Azza wa Jalla. Ada perintah kerjakan, ada larangan tinggalkan. Ini prinsip seorang mukmin. Kemudian ikhwan fi din, azanallahu wa iyyakum jami'an. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, la taj'al ma'allahi ilaha akhara fataq'ud madhmuman makhdhula. La taj'al ma'allah, janganlah engkau jadikan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla sebagai ilah. Jangan engkau jadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla yang engkau sembah ia sebagai ilah. Fataq'uda madhmuman makhdhula, maka niscaya engkau apa? Akan tercela, hina dina jika engkau mengerjakan hal tersebut, jika engkau menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan yang layak untuk disembah. Maka ini larangan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita menjadikan ada Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Karena dialah Allah Azza wa Jalla yang layak untuk disembah, yang layak untuk diibadahi semata. Tidak ada selain Allah Azza wa Jalla yang layak untuk diibadahi. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Dan Syaikh Ibn Salih Uthaymiyah mengatakan, فَوَصْفُهُ سُبْحَانَهُ بِأَنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ كَالتَّعْلِيلِ لِثُبُوتِ الْأُلُوهِيَّةِ لَهُ. Maka Allah Azza wa Jalla di sini mensifatkan dirinya sebagai apa? Rabbul Alamin, mengabarkan kepada kita siapa Allah. Siapa Allah ini? Rabbul Alamin. Maka Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang dirinya bahwasanya ia adalah Rabbul Alamin, Tuhan dari semesta alam ini. Kata'lili, kata Ibn Salih al-Uthaymin, ini adalah sebagai bentuk ta'lil, alasan. Lithubutil uluhiyah, untuk menetapkan uluhiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ta'lilnya. Maksudnya apa? Maksud beliau rahimahullah ta'ala, fawal ilahu li'annahu rabbul alamin. Maksudnya dialah Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang merupakan Tuhan semesta alamin. Apa makna dari hal tersebut? Maka ketika dia adalah Tuhan semesta alam ini, maka dia adalah Tuhan semesta alam, maka dialah yang layak untuk disembah dan diibadahi. Sehingga Allah Azza wa Jalla sebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sebutkan dirinya, saya ini adalah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Maka ketika Allah adalah Rabbul Alamin, maka dialah yang layak untuk diibadahi. Dialah yang layak untuk dijadikan sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah. Ikhwan fi din, azanallahu yakum jami'an. Sehingga Ibnu Salih al-Uthaymin mengatakan, kata'lili li thubutil uluhiyati lahu, fahuwal ilahu li annahu Rabbul Alamin. Kalau ada orang bertanya kepada antum misalnya, kenapa sih kita harus menyembah Allah? Maka kita jawab, karena Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan Rabb, Tuhan semesta alam, ini dialah yang layak untuk disembah. Dialah yang layak untuk disembah. Karena secara akal manusia saja, yang menciptakan alam semesta ini memiliki kekuasaan yang tidak mampu dilakukan oleh selainnya, maka dialah layak untuk di apa? Diibadahi mahabbatan wa ta'ziman. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa maksudnya? Apa sih pesan yang bisa kita ambil dari ayat ini? Allah Azza wa Jalla sebutkan, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa pesan yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Poin yang bisa kita ambil dari ayat ini, Allah sebutkan, perintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Kemudian, kenapa sih kita harus beribadah kepada Allah? Allah Azza wa Jalla sebutkan alasannya. Apa alasannya? Alladhi khalaqakum. Karena dia yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Yang menciptakan bapak kalian, menciptakan kakek kalian, sampai orang-orang sebelum kalian, sampai Nabi Adam alaihissalam. Makanya zat yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, dialah yang pantas dan yang layak untuk disembah. Ini poin dari ayat yang mulia ini, sering kita dengar. Tapi kadang kita tidak merenungkan, tidak mentadaburi makna dari ayat tersebut. Sering kita dengar khatib menyampaikan ayat yang mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu wa'budu rabbakum alladhi khalaq, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Sering kita dengar ini. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Sering kita dengar. Tapi kadang kita tidak merenungi maknanya. Ketika Allah Azza wa Jalla perintahkan kita ibadah kepadanya, Allah Azza wa Jalla sebutkan sebagai penguat hati manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pasti nanti hati manusia ini akan ada orang-orang yang timbul pertanyaan di hatinya. Kenapa saya harus ibadah kepada Allah? Alasannya apa? Allah sebutkan, alladhi khalaqakum walladhi nabi qablikum. Karena dialah Allah Azza wa Jalla menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kalau Ibn Salih al-Muslimin mengatakan, فَالْمُنْفَرِدُ بِلَخَلْقِ هُوَ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ, maka zat yang Esa, zat yang hanya ia yang mampu untuk menciptakan, maka ialah yang layak untuk diibadahi. Allah sebutkan, أَلَّذِي خَلَقَكُمْ, yang menciptakan siapa? Allah. Menciptakan antum siapa? Allah. Menciptakan kakek kita, bapak kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Sampai menciptakan paku-paku kita terdahulu, Allah Azza wa Jalla juga. Maka Ibn Salih itu menyimpulkan, فَالْمُنْفَرِدُ بِالْخَلْقِ, maka dia lazat yang Esa, yang tunggal, yang satu-satunya, yang mampu untuk menciptakan, maka dia lah yang layak untuk diibadahi, untuk disembah. Ikhwan fi din, azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Kita lanjutkan sedikit halaman selanjutnya, halil qari. Sekarang sini penting untuk disampaikan agar tidak ngambang pembahasannya. Man yuridu al-qira'ah, wajib baqara. Idan Min al-safahi an tajal al-makhluqa al-hadith ta'budu wa huwa fil haqiqati lan yanfa'aka la bi ijada wala bi imdadi famas safa safa Safahu. Nah, faminas safa. Faminas safa an an ta'ti ila qab. Qabri. Naam, an ta'ti ila qabri insan. Insani. Naam, sara. Ramiman. Naam. Tad'u. Naam. Wa ta wa ta'budu. Tad'u wa ta. Wa ta'buduhu. Taib, hasbuka barakallahu fikum. Kemudian beliau Ibnu Shalih Utsaimin mengatakan, "Idh min as-safahi an taj'al al-makhluq al-hadith al-ajil lil-fana'i ilahan ta'buduh." Maka merupakan suatu kebodohan, kejahilan, yaitu engkau menjadikan makhluk al-hadith. Apa makna al-hadith? Yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada setelah diciptakan. Menunjukkan ia mampu menciptakan dirinya sendiri? Tidak. Karena yang makna dari al-makhluk al-hadith adalah sebelumnya ia tidak ada, kemudian diciptakan. Maka di situ ada yang menciptakan? Ada. Maka merupakan suatu kebodohan engkau menjadikan makhluk yang hadith ini, yang baru ini. Yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Al-ayyula lil-fana'a. Yang ia tidak luput dari fana, tidak luput dari apa? Kematian. Ilahan ta'budu, sebagai Tuhan yang engkau sembah. Maka ini merupakan suatu ketolongan, kebodohan. Kalau kita lihat, orang-orang yang menjadikan makhluk sebagai sesembahannya, ini adalah merupakan suatu kebodohan yang nyata. Karena makhluk ini tidak luput dari fana. Makhluk ini tidak kekal. Sementara zat yang menciptakan makhluk ini kekal. Maka ini merupakan kebodohan, kata beliau rahimahullah ta'ala, ketika kita menjadikan makhluk sebagai sesembahan. Yang kita tahu makhluk ini memiliki banyak kekurangan. Yang pertama, makhluk ini ia diciptakan, setelah ia diciptakan barulah ia ada. Sebelum ia diciptakan ada? Tidak ada. Maka hadis. Kemudian kita tahu makhluk ini tidak mungkin ia ini baka, tidak mungkin dia di sini apa? Kekal. Karena makhluk ini fana. Buktinya makhluk ini fana. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini setiap hari yang berlalu dia tetap umurnya, usianya seperti itu saja. Kita baru kemarin rasanya usia 5-7 tahun, sekarang sudah usia 30-50 tahun. Fana enggak waktu kita masih kecil itu? Fana waktu kita itu? Fana. Waktu-waktu kita lalu ini fana. Berlalu begitu saja, enggak kekal. Kalau seandainya waktu-waktu kita itu kekal, enggak mungkin kita akan sudah terasa, enggak terasa sudah 50 tahun. Maka pasti mas tetap saja kita usia 5, 6, sampai 7 tahun seperti itu saja usia kita. Akan tetapi inilah makhluk ini yang lemah. Kemudian beliau mengatakan fa'la fil haqiqati lan yanfa'aka la bi ijadin wala bi idadin wala bi imdadin. Maka secara hakikatnya menjadikan, mempertuhankan makhluk, ia tidaklah memberikan manfaat kepada engkau. Tidak akan bisa memberikan manfaat. Sama sekali tidak akan pernah bisa memberikan manfaat. Nah, labi ijadin, baik dalam hal apa? Ijad. Memana ijad? Menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Ini ijad. Walabi ijadin, baik dalam hal pengaturan. Kita tahu yang mengatur alam semesta siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang mengatur hari ini misalnya angin bertiup kencang siapa? Allah Azza wa Jalla. Ada yang mampu menolak pengaturan Allah makhluk ini? Enggak ada. Ketika Allah Azza wa Jalla ingin hari ini, jam ini, detik ini, angin bertiup kencang, ada yang mampu menolak? Oh, jangan bertiup kencang. Agar tidak bertiup kencang angin tersebut, tidak ada yang mampu. Menunjukkan siapa? Idat yang mengatur Allah Azza wa Jalla. Makhluk mampu mengatur demikian? Tidak mampu. wala bi imdadin, dan juga tidak dalam imdad. Dan mana imdad? Makna dari imdad adalah melapangkan segala urusan yang tadinya sempit. Tidak ada yang mampu melapangkan segala urusan antum yang tadinya sempit kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Makhluk tidak mampu. Makhluk tidak mampu. Hatta antum orang terkaya di dunia, antum punya urusan yang mungkin menurut kita urusan itu bisa diselesaikan dengan uang kita. Tapi ingat, enggak. Enggak semua urusan bisa diselesaikan dengan uang yang antum punya. Enggak. Dan inilah makhluk, dia tidak mampu untuk menjadikan yang sebelum ada menjadi ada. Tidak mampu untuk mengatur. Tidak mampu untuk melapangkan apa yang tadinya sempit. فَمِنَ السَّفَهِ أَنْ تَأْتِيَ إِلَىٰ قَبْرِ إِنْسَانٍ صَالَ رَوِيمًا تَدَعُهُ وَتَعْبُدُهُ. Dan juga merupakan suatu kebodohan, yaitu dengan engkau mendatangi kubur seorang. Kubur orang yang engkau anggap saleh. Kubur orang yang engkau anggap wali misalnya. Kemudian engkau berdoa kepada kubur tersebut dan menyembah kubur ini. Tentu semua kaum muslimin sepakat. Ini merupakan suatu kebodohan. Datang ke mana? Kadang ke kuburan wali atau orang saleh yang kita anggap saleh. Kemudian kita beribadah di kuburan tersebut. Menyembelih untuknya. Berdoa kepadanya dan mengatakan, wahai mbah, wahai Syekh Saleh, kabulkan doa saya, berikan saya kelapangan rezeki. Boleh? Tak boleh. Karena yang layak untuk diibadahi, karena yang layak untuk kita berdoa kepadanya, kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang layak untuk kita berdoa kepadanya. Hanya Allah yang layak untuk kita sembah. Bukan kepada kuburan penghuni kubur tersebut. Wa bihajatin ila du'aika. Nah, padahal penghuni kubur inilah yang butuh doa engkau. Dia yang butuh doa kita. Oleh karena Nabi SAW mengajarkan adab enggak kepada kita ketika berada di kuburan, melewati kuburan. Apa diajarkan oleh Nabi? Kita bersungguh mendoakan. Paling tidak ucapkan assalamualaikum ya ahli jiyah. Doa apa tidak? Doa. Menunjukkan di sini yang butuh doa siapa? Mereka yang telah meninggal. Ini yang butuh doa dari yang hidup. Bukan yang hidup yang berdoa meminta kepada yang telah meninggal. Bukan. Wa anta lasta bihajatin ila an tad'uuf. Dan engkau tidaklah butuh untuk apa? Untuk berdoa kepadanya. Fa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Karena ia tidak memiliki naf'an, tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat untuk dirinya sendiri. Kalau seandainya kita meyakini ada orang yang mampu menolak mudarat untuk dirinya sendiri, ngapain orang itu mati? Sahih? Nah, kan dia mampu menolak mudarat untuk dirinya sendiri. Maka yang ia akan inginkan adalah manfaat untuk dirinya sendiri. Bukankah sakaratul maut itu keras? Bukankah sakaratul maut itu sakit? Sakit. Sakit sakaratul maut. Kalau ada orang yang mampu menolak mudarat untuk dirinya sendiri, ngapain dia mau dirinya sakit? Ngapain dia mau dirinya meninggal? Nggak mau, dia akan meninggal. Menunjukkan makhluk nggak mampu untuk menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Apakah itu tempat kita meminta? Apakah di sana tempat kita berdoa? Beribadah kepadanya? Tidak. Akal siapa yang kita pakai? Ketika kita telah mempertuhankan makhluk, berdoa meminta kepada makhluk, dan menyembah makhluk ini. Kemudian beliau mengatakan, فَكَيْفَ يَمْلِكُهُ لِغَيْرِهِ. Maka bagaimana mungkin ia bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat untuk selainnya? Untuk dirinya saja, dia tidak bisa menolak mudarat atau memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa memberikan manfaat untuk antum, untuk kita semua? Buktinya mana? Buktinya tadi. Seandainya dia bisa menolak mudarat untuk dirinya, enggak mau dia mungkin mati. Enggak mau dia mungkin untuk mati. Akan tetapi dia menunjukkan dia tidak mampu menolak mudarat untuk dirinya sendiri, maka kita dapatkan dia mati. Ada orang yang berlebihan dalam hal cerita, oh ada wali fulan itu enggak mati-mati. Enggak ada manusia yang enggak mati. Enggak ada manusia yang tidak mati. Atau berita-berita yang tidak benar dan ketika diteliti oleh nalar akal manusia itu enggak jauh bertentangan dengan fitrah manusia. Enggak ada manusia yang tidak mati, yang tidak meninggal dunia. Atau dia mengatakan, eh wali fulan ini dia tahu kapan dia akan meninggal. La haula wala quwwata illa billah. Seandainya ia tahu kapan dia akan meninggal, mungkin dia akan memilih tempat dan waktu yang paling terbaik. Seandainya pun ia tahu kapan dia akan meninggal, mungkin dia akan mengundurkan waktunya dulu, mungkin ada urusan yang belum diselesaikan. Tapi lihat, ada kadang urusan yang ia tinggalkan, tiba-tiba orang ini meninggal dunia tanpa terlebih dahulu menyelesaikan apa urusannya. Maka ikhwan fiddin, azzalallahu iyyakum jami'an, pentingnya kita mempelajari akidah, pentingnya kita mempelajari tauhid ini adalah untuk mengangkat kejahilan, kebodohan dari diri kita. Terlebih lagi ini berkaitan tentang haknya siapa? Haknya Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin, azzalallahu iyyakum jami'an. Mungkin demikian yang bisa kita uraikan, yang bisa kita sampaikan pada pembahasan subuh kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Dan sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dari antum. Mungkin saya berikan beberapa menit untuk bertanya. Tafadhol. Jelas semua pembahasannya? Wadih? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri pembahasan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang datang, kebenaran yang datang adalah berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dan keburukan yang datang berasal dari saya dan syaitan. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.